ku hidup semua karena kasih karunia-Mu. Natal yang terindah, saat aku bisa kembali ke rumah. Canda tawa dihiasi warna. Seluruh Indonesia, saya Judika. Ini adalah official YouTube channel saya. Kalau kalian mau tahu semuanya tentang saya, jangan lupa subscribe ke channel ini sekarang juga.